hidupku kini milikmu. Cintaku hanya untukmu. Takkan pernah terbagi yang lain. Dan hatiku juga milikmu. Cintaku pun hanya untukmu. Takkan pernah terbagi. Kehilanganmu cinta.